Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk berkumpul di tempat ini melanjutkan kajian kita yang membahas tentang prinsip utama di dalam Islam yaitu permasalahan tauhid, permasalahan ibadah seorang hamba hanya kepada Rabbnya. Dengan memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu baginya. Pentingnya mempelajari tauhid, sebab tauhid merupakan inti keselamatan. Tidak akan selamat seseorang tanpa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu menjadi perintah pokok dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya lah Allah Jalla wa'ala mengutus para Nabi dan Rasul, dan dengannya Allah Tabaraka wa ta'ala menurunkan kitab-kitab wahyunya, baik Zabur, Taurat, lembaran-lembaran Ibrahim, Musa, dan kitab-kitab yang lainnya, sampai kemudian Allah Jalla wa'ala menurunkan wahyu yang terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan dengan tauhid itu pula lah Allah Jalla wa Ala menetapkan hukum jihad, litakuna kalimatullah hiya al-'ulya, untuk menjadikan kalimat la ilaha illallah yang tegak di muka bumi ini, yang menjadi mulia. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas menyerahkan agamanya untuknya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan tidaklah kami mengutus seorang pun dari kalangan Rasul melainkan kami telah mewahyukan kepadanya, dan wahyu itu berisi La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'budun. Maka hendaknya kalian beribadah hanya kepada-Ku, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Beliau berkata rahimahullah ta'ala wa qawluhu, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang Tauhid. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a wabil walidaini ihsana wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu al-kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, dimulai dari ayat yang ke-151 sampai 153, dan disebutkan dalam kitab Tauhid oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala secara ringkas. Hanya disebutkan di sini al-ayat. Yang dimaksud di sini adalah 3 ayat yang disebutkan dalam suratul An'am. Dan ketiga ayat ini yang terdapat pada ayat yang ke-151 hingga 153 menjelaskan tentang wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam untuk menyampaikan wasiat-wasiat ini kepada seluruh umat manusia. Qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah kalian. Jadi dari awal ayat ini menjelaskan tentang perintah dari Allah agar Rasulullah alaihissalam menyampaikan wasiat-wasiat ini kepada umatnya. Sebab ini merupakan wasiat-wasiat yang sangat penting di dalam Islam. Karena wasiat yang terdapat pada 3 ayat ini berjumlah 10. Sehingga ayat ini dikenal dengan nama Al-Wasaya Al-Ashr, ayat 10 wasiat. Wasiat yang sangat penting, yang sangat berharga bagi kehidupan seorang hamba di dunia, demikian pula di akhirah. Dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Oleh karenanya di sini disebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى. Barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pada wasiat itu terdapat stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia membaca ayat ini. Lalu kemudian beliau menyebutkan suratul An'am 3 ayat. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum, sampai kepada firman-Nya wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah riwayat yang hasan, bisa dijadikan sebagai hujjah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Apa yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pada ucapan beliau, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di sana terdapat stempel beliau, bukan yang dimaksud di sini bahwa Rasulullah alaihi wasallam pernah menulis sebuah wasiat yang di dalamnya disebutkan tiga ayat ini lalu kemudian Nabi menaruh stempel di atasnya. Bukan itu yang dimaksud oleh Ibn Mas'ud. Akan tetapi yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan ucapan beliau ini untuk memberikan penjelasan bahwa barang siapa yang ingin berada di atas Islam yang sebenarnya, yang sepantasnya itu menjadi wasiat terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan dia membaca ayat-ayat ini. Sebab ayat-ayat ini di dalamnya terdapat 10 wasiat yang sangat penting sekali. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul ta'alaw, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada manusia, ta'alaw, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini merupakan wasiat-wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyampaikan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan pada umat-Nya agar kemudian umat ini menjalankan wasiat ini. Mereka berjalan di atasnya dan istiqamah teguh di atasnya. Barang siapa yang berada di atas wasiat ini, maka dialah yang akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu pada setiap akhir dari ayat tersebut, dari tiga ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian semoga kalian berpikir. Yang beramal dengan wasiat ini hanyalah orang-orang yang memanfaatkan akalnya. Orang yang menyimpang, yang tidak mengamalkan wasiat ini adalah orang yang tidak memanfaatkan akalnya. Kemudian ayat yang kedua Allah mengatakan, Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian semoga kalian mendapatkan peringatan darinya. Hanyalah orang-orang yang mengambil pelajaran, yang mengamalkan wasiat ini. Mereka yang berpaling dan menyimpang, meninggalkan wasiat tersebut, maka dia tidak mendapatkan peringatan tersebut. Dan ayat yang ketiga Allah mengatakan, Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian semoga kalian bertakwa. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang beramal dengan wasiat-wasiat ini. Siapa yang meninggalkan wasiat ini maka dia tidak bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa 10 wasiat yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada 3 ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ini merupakan wasiat yang paling pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa permasalahan tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali. Tanpa tauhid seorang tidak ada jaminan keselamatan, dan dengan tauhid seseorang mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, selamat dari perbuatan kesyirikan, seorang akan mendapatkan 2 keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika lahumul amnu, mereka akan meraih al-amnu, rasa aman. Aman dan tidak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya kekal abadi. Mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti masuk ke dalam syurga. Dan yang kedua adalah wahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa terbimbing, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan tauhid. Maka dengan tauhid seorang akan dibimbing oleh Allah, dan dengan tauhid seorang akan mendapatkan jaminan keselamatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permasalahan tauhid bukan perkara yang sepele sebagaimana yang dianggap oleh sebagian mereka. Kadang-kadang mereka masa bodoh dan menganggap perkara-perkara kesyirikan sebagai sesuatu yang biasa. Terkadang kita mendengarkan ucapan masa gitu aja sesat, masa seperti itu aja seorang bisa kafir, murtad, keluar dari Islam. Dia akan mengucapkan la ilaha illallah, dia akan sholat, dia akan rajin ibadah, masa jadi kafir hanya karena datang ke kuburan lalu kemudian meminta kepada orang yang dianggap sholat yang telah mati. Masa sih seperti itu? Sudahlah, enggak usah bahas permasalahan ini, kata mereka. Ya, Anda mengatakan itu syirik, kami tetap dengan keyakinan bolehnya melakukan amalan tersebut. Sudah, kita berselisih enggak perlu kita bertengkar. Ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat, katanya. Nah, kalau begitu apa gunanya Islam? Hah? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bukan karena tujuan ini, mengajak manusia kepada tauhid dan agar mereka meninggalkan kesyirikan. Ya, mereka meninggalkan segala macam jenis kesyirikan. Nah, masa sekedar masang jimat di depan pintu rumah dengan keyakinan bahwa kalau ada jimat itu bisa menolak bala. Ya, masa dianggap syirik, keluar dari Islam, kafir kalau mati enggak disolati jenazahnya. Masa hanya karena sepele seperti itu? Ya subhanallah. Salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ketika dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras menegur sahabat tersebut dan mengatakan, aja'altani lillahi niddan, engkau hendak menjadikan aku ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bal masya Allah wahdah, semuanya terjadi hanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala semata. Ketika dia menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak Rasul dengan wau dan seakan-akan mensejajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah, ini hanya dalam hal ucapan. Sahabat ini, dia adalah seorang Muslim, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia mengerti bahwa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk disembah. Tidak ada pikiran dari sahabat tersebut untuk menyekutukan Allah. Tapi ketika dia keliru pada ucapan saja, maka ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan teguran sangat keras. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Maka ini bukan permasalahan yang ringan, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Perkara yang sangat penting. Ya. Yang sangat berkaitan dengan masa depan kehidupan seorang hamba. Apakah dia selamat? Atau dia akan merasakan azab, kesengsaraan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini permasalahan yang akan membedakan kedudukan seseorang dalam Islam dan membedakan seorang Muslim dengan seorang yang kafir, seorang Muslim dengan seorang musyrik, seorang yang bertauhid dan seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita menjadikan ini sebagai skala prioritas. Ya, pada saat kita hendak menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, ajak mereka kepada tauhidullah, agar mereka memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alla tusyriku bihi syai'an. Kemudian wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan pentingnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat penting setelah tauhidullah, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan bagi mereka yang kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup untuk berkhidmat, memberi pelayanan kepada orang tua itu. Jangan membuat mereka menangis, jangan membuat mereka bersedih. Masukkan perasaan gembira kepada mereka, dan itu merupakan ibadah. Dan sebaliknya, menyebabkan orang tua itu bersedih, menyebabkan orang tua berlinang air matanya dengan kata-kata kita yang tidak menyejukkan hatinya, termasuk di antara dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang paling kecil yang kadang dianggap remeh oleh sebagian manusia. Wala taqul lahum uff. Jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu itu uff. Satu kata ini aja, uff. Ah, uff. Gusar. Ya. Yang seperti ini sudah termasuk dosa besar. Apalagi yang lebih dari itu, menghardik orang tua. Bahkan di antara mereka ada yang memukul orang tuanya. Bahkan waliyadzubillah, di antara mereka ada yang sampai membunuh orang tuanya sendiri. Kalau dalam urusan darah saja, pertama kali yang dijadikan sisa oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba adalah urusan darah. Ini secara umum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul muslim fi fushatin min dinih ma lam yusid daman harama." Senantiasa seorang muslim itu berada dalam kelapangan di dalam agamanya. Ya. Masih ada kesempatan untuk terus beramal dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia belum menumpahkan darah yang haram yang tidak dihalalkan untuk ditumpahkan. Ya. Membunuh seorang muslim dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang muslim meskipun tidak ada hubungan kerabat, lah gimana dengan membunuh orang tua? Dia sudah terjatuh ke dalam perbuatan membunuh tanpa hak dan itu dosa besar, ditambah lagi dia terjatuh ke dalam memutuskan tali silaturahim dan dia terjatuh ke dalam uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya, maka berlipat-lipat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesempatan beramal selama orang tua kita masih hidup. Kadang-kadang di antara mereka subhanallah punya orang tua enggak urusan. Apalagi kalau mereka melihat orang tuanya sudah tidak berpenghasilan. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Ketika di antara orang tua kalian salah satunya atau kedua-duanya sudah mencapai usia senja, jangan engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata uff. Ya. Tapi di antara manusia ketika melihat orang tuanya sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa, tidak berpenghasilan, maka diterlantarkan. Ditaruh di panti jompo. Tinggal menunggu malaikat pencabut nyawa. Nah, lalu dia tidak peduli dengan orang tuanya. Nah, terlebih lagi ketika orang tua itu sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dalam kondisi sakit, dia harus diurusi secara utuh oleh anaknya. Dalam keadaan anaknya itu menelantarkannya, liyadzubillah. Maka ini penting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pendidikan akhlak seorang anak. Kadang-kadang di antara manusia mereka selalu memikirkan anaknya agar meraih titel yang tinggi, mendapatkan gelar dunia yang tinggi, tapi tidak memperhatikan urusan kesolehan anak, tidak memperhatikan urusan akhlak, sehingga pada saat anak itu sudah meraih apa yang dia inginkan, sudah kaya raya, punya harta, orang tuanya pun diterlantarkan, dianggap sudah tidak punya masa depan, tidak punya penghasilan, maka diterlantarkan. Sungguh sangat besar dosa anak yang demikian. Raghima anfum ri'in, kata Nabi alaihi salatu wassalam, raghima anfum ri'in adraka abawahi indal kibar au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang dia mendapati kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua atau salah satunya, namun itu tidak menyebabkan dia masuk dalam surga. Kemudian wasiat yang ketiga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian dengan alasan takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Ini juga merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala tentang larangan membunuh anak. Kadang-kadang di antara manusia mereka berpikir secara duniawi. Tambah anak berarti semakin banyak yang memanfaatkan harta, sehingga perhitungan matematisnya semakin bertambah anak semakin banyak yang menggunakan hartanya. Ya, Kalau dia berpenghasilan satu bulan 1 juta rupiah dan dia memiliki 1 orang anak, perhatikan, masih bisa dibagi, 1 orang mendapatkan 300 ribu rupiah sekian kalau dibagi rata. Kalau 2 anak, perhatikan, berkurang 250 ribu rupiah. Kalau 4 anak, berapa? 165. Kalau 10 anak, sehingga pikirannya semakin banyak anak semakin menyebabkan kemiskinan, takut miskin. Maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan berpikiran dengan perhitungan matematika seperti itu. Sehingga di antara mereka karena kekhawatiran jatuh kepada kemiskinan, maka mereka pun membunuh anak-anak mereka. Di zaman jahiliyah dahulu sering terjadi peristiwa pembunuhan anak dan menguburkan anak dalam keadaan hidup-hidup. Dan sebab mereka melakukan hal tersebut ada beberapa faktor. Di antaranya karena faktor yang lahir itu adalah anak perempuan. Itu yang tidak mereka inginkan. Lahirnya anak perempuan dalam keluarga, menurut anggapan kaum jahiliyah, termasuk kehinaan dan kerendahan. Pokoknya mereka anak laki-laki. Laki-laki itu menunjukkan kejantanan, keberanian, keperkasaan. Anak perempuan menunjukkan kelemahan. Ini yang ada dalam pikiran keumuman masyarakat jahiliyah dahulu. Sehingga mereka menunggu-nunggu. Mereka tidak berpikir bahwa istri mereka itu perempuan. Mereka menunggu. Kalau yang lahir itu anak laki-laki, maka mereka pun berbangga. Mereka berbangga untuk menceritakan kepada tetangganya, kepada masyarakatnya. Nih, yang lahir pulang. Anak laki-laki. Ditambah lagi kebanggaan mereka itu, termasuk di antara metode perkawinan yang ada pada zaman jahiliyah, kalau ada yang menikah antara seorang laki-laki dengan wanita, mereka menikah, maka untuk malam pertamanya istrinya ini diserahkan kepada seorang laki-laki yang punya darah bangsawan. Serahkan sekian lama sampai tumbuh janin, kemudian setelah itu dikembalikan pada suaminya. Jadi sebenarnya bukan anaknya, anak orang. Nah, dan dia berbangga dengan itu. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia punya darah biru atau mungkin darah hijau atau yang misalnya, berbangga dengan darah nasab. Nah, lebih bangga lagi mereka kalau yang lahir itu laki-laki. Ini anggapan kaum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keadaan mereka, wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa khazim yatawara min alqaum min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun. Apabila disampaikan pada mereka berita bahwa yang lahir adalah anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadhi, maka wajahnya itu merah padam dalam keadaan dia menahan marah, kecewa berat dengan hal itu. Anak perempuan, subhanallah, merasa rendah dengan itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tawara min al-qaum, dia bersembunyi dari kaum, tidak ingin memberitakan kepada mereka karena bukan berita gembira bagi mereka. Paling-paling kalau disampaikan pada masyarakat, yang lahir siapa? Perempuan. Direndahkan oleh masyarakatnya. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang ada pada pikiran mereka, tertanam dalam pemikiran mereka. Sehingga apakah dia tetap mempertahankan hidup anak tersebut, tapi dia dalam keadaan hina, ataukah dia menenggelamkannya, menanamnya, menguburkannya dalam tanah, dalam keadaan hidup-hidup. Alangkah buruk apa yang telah menjadi ketetapan hukum mereka itu. Dan di antara faktor mereka membunuh anak disebabkan karena takut miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang diharamkannya perbuatan tersebut. Dan anggapan ini kadang-kadang terdapat di tengah masyarakat kita. Banyak anak semakin mengurangi rezeki. Padahal ma'asyarul muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki setiap hamba. Semenjak anak tersebut masih berada di dalam perut ibunya, iya kan? Ketika anak itu telah berusia 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Fa arsala ilaihi malakan fayanfukhu fihi ar-ruha wa ya'mur bi arba'i kalimat. Maka malaikat ini pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh pada janin yang telah berusia 4 bulan. Ya. Lalu kemudian ditetapkan 4 perkara. Bikadbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Ditetapkan rezekinya, berapa rezeki yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Ajalnya, perbuatannya, apakah dia sengsara ataukah dia bahagia. Jadi ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan bahwa banyak anak semakin berkurang rezeki ini keyakinan yang batil. Banyak anak menyebabkan seorang takut miskin dan Allah Subhanahu wa taala membatalkan pemahaman ini. Wala taqtul auladakum min imlaqin, disebabkan karena takut miskin. Jangan kalian bunuh anak kalian. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Bahkan anak itu sendiri adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya pemahaman yang benar, semakin banyak anak semakin banyak rezeki, karena anak itu sendiri merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang doa pada saat mendatangi istri, "Idza ata ahdukum ahlahu falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma razaqtana." Apabila salah seorang kalian mendatangi istrinya lalu dia mengucapkan ini, jangan lupa ya, membaca doa ini ketika mendatangi keluarga. Allahumma jannibna syaitana, jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan kepada kami rezeki, yaitu anak. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu law ruziqa lahu waladun lam yadhurruhu asyaitanu abadan. Sebab apabila hamba itu diberikan rezeki, dikaruniai seorang anak, disebutkan dalam hadis itu rezeki, anak itu rezeki, maka syaitan tidak akan mampu memudaratkan anak itu selama-lamanya. Yani syaitan tidak akan mampu menjerumuskan anak itu kepada kekafiran. Ya. Jadi kalau ada anak murtad, pertanyakan, mungkin dia enggak baca doa ini pada saat mendatangi keluarganya. Karena syaitan tidak akan mampu memudaratkan anak itu, menjerumuskannya ke dalam kekufuran. Ma'asyiral rahimakumullah. Berarti apa? Anak itu sendiri adalah merupakan rezeki. Dan ketika seorang semakin banyak keturunan, maka itu termasuk di antara jenis ibadah yang seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab Nabi alaihi salatu wasalam sangat senang hamba-hambanya ini memiliki keturunan yang banyak. Dan kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam bangga merupakan ibadah. Iya kan? Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah." Hendaknya kalian menikahi wanita yang memiliki dua sifat. Yang pertama al-wadud, wanita yang penyayang kepada suaminya. Ya. Bukan penyayang kepada suami orang. Penyayang kepada laki-laki yang lain. Nah, penyayang kepada suaminya. Sehingga matanya itu selalu tertuju pada suaminya. Yang kedua al-wadud, wanita yang memiliki anak banyak. Kenapa? Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang banyak nanti pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu di dalam Islam dianjurkan berkabeh, ya, keluarga banyak. Nah, keluarga banyak, semakin banyak anak, maka semakin menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbangga dengan umatnya pada hari kiamat. Di dalam Islam tidak dikenal dengan membatasi keturunan. Cukup satu saja. Cukup satu. Ya subhanallah. Dari mana kamu tahu kalau yang satu itu soleh? Dari mana kamu tahu kalau yang satu itu? Hah? Akan berkelanjutan hidupnya. Mungkin di usia yang masih muda dia sudah meninggal. Nah. Dua sudah cukup. Dari mana kamu tahu? Nah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Apalagi ketika seorang itu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia sendiri tidak menyangka. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hendaknya anggapan-anggapan yang seperti ini merupakan kebiasaan kaum jahiliyah, tinggalkan. Lahirnya seorang anak wanita di tengah-tengah keluarga itu adalah kemuliaan, bukan kerendahan dan kehinaan. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur." Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada siapa yang Allah inginkan anak wanita, dan Allah memberikan pada siapa yang Allah inginkan anak laki-laki. Sebagian para ulama tafsir menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan anak wanita daripada laki-laki. Ya. Untuk mengangkat derajat dan harkat wanita di dalam Islam. Ya, dan untuk menunjukkan bahwa lahirnya seorang wanita di tengah-tengah keluarga merupakan kemuliaan. Merupakan kemuliaan keluarga tersebut. Kadang-kadang di antara mereka ada yang kecewa. Kenapa? Anaknya semua perempuan, enggak ada yang laki-laki. Ya, seakan-akan tidak sempurna. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita bersyukur ya atas apa saja yang Allah berikan pada kita. Jangan-jangan lahir laki-laki kita enggak bisa mendidiknya. Kita tidak mampu merawatnya. Kita tidak mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah syukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kalian. Kemudian wasiat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Dan jangan kalian mendekati perbuatan fawahish, perbuatan yang keji. Jangan kalian mendekatinya. Asal makna dari kata al-fuhsyu, fahish, adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang qabih, yang buruk, baik pada ucapan ataupun perbuatan. Baik pada ucapan atau perbuatan. Seorang yang suka mengumpat, seorang yang suka mencela, seorang yang sering mengucapkan kata-kata yang kotor dan jorok, itu fahish. Itu fahish. Dan seorang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan fajir, seperti menzalimi orang lain, termasuk pula di antaranya perbuatan zina, maka orang itu melakukan perbuatan fahish. Dan yang sering disebutkan kata-kata fuhsh, keji, di dalam Al-Quran Karim seringnya diarahkan kepada perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah keji, fahish, dan jalan yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mendekati perbuatan-perbuatan fahish. Mendekati, ya, bukan melakukan saja, mendekati, tidak diperbolehkan. Wala taqrabul fawahish, jangan kalian melakukan perbuatan fahish, perbuatan keji, perbuatan yang buruk, perbuatan zina. Mendekati tidak diperbolehkan. Ya, oleh karena itu Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharamkan segala jalan yang dapat menjerumuskan seorang kepada perbuatan haram itu. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu. Jangan kalian mendekati segala sesuatu yang mendekatkan kepada perbuatan fahish, maka itu diharamkan. Maka itu diharamkan. Berbuat zina, jelas itu adalah perkara yang diharamkan. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan zina juga haram. Seperti apa? Memandang wanita yang bukan mahram. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena asal muasal terjadinya kemaksiatan dan perbuatan zina biasanya didahului dengan pandangan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'atu 'awrah, fa idza kharajat istashrafa syayatin." Wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Karena auratnya wanita, Allah perintahkan para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Waqarna fi buyutikunna. Tinggal kalian di rumah kalian. Kenapa? Fa idza kharajat, ketika wanita itu keluar, istashrafaha syayatin, maka syaitan menjadikan pandangan kaum lelaki nikmat ketika memandang para wanita itu. Apalagi di saat keluar, tabarruj, menampakkan auratnya, memperlihatkan wajahnya, sehingga menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu ba'di 'ala ummati fitnatan adar 'ala ar-rijali minan nisa'. Aku tidak meninggalkan untuk umatku ini satu fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki dari fitnah wanita. Dari fitnah wanita. Diawali dengan pandangan. Ketika seorang memandang, maka dia melihat wajahnya. Cantik juga perempuan ini. Setelah itu dia berusaha untuk mendekati, mengetahui di mana alamatnya. Atau kalau mengetahui nomor teleponnya, sekarang semakin canggih ini sekarang. Nah, jalur-jalur yang menjerumuskan seorang pada kemaksiatan terbuka luar biasa dengan perkembangan teknologi. Ya. Meskipun alhamdulillah dari satu sisi ada manfaatnya, namun ketika seorang menyalahgunakan, waliyadzubillah, akan timbul kerusakan. Nah, sekarang perkenalan di antara sesama manusia di dunia ini semakin mudah. Iya kan? Ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Hah? Apa lagi yang lain? Ya itulah. Nah, pengen mencari teman lama katanya. Teman lama, teman SMA, teman SMP, teman-teman ini dan itu. Nah, dapat ketemu temannya itu, kan tersambung lagi kepada teman-teman yang lain. Nah, sehingga terus dia bergaul. Ya. Ada lagi yang Islami. So Islami. Ya, Facebook Islami. Yang dicari katanya yang Ahlus Sunnah. Ya, yang muslim-muslimah. Ya, saling tukar berita, saling memberikan info, katanya demikian. Akhirnya subhanallah timbul fitnah. Yang ini sudah punya keluarga, ternyata dia diganggu oleh wanita yang lain. Wanita yang lain pakai jilbab, ya. Tapi menyebarkan fitnah. Nah. Walhamdulillah. Saya bertanya kepada sebagian yang mereka biasa berFacebook itu. Nah, saya bertanya, antum coba jawab secara jujur. Nah, terjatuh enggak ke dalam perkara yang diharamkan? Terjatuh enggak ke dalam sesuatu yang melanggar syariat? Dia mengakui, dia bisa menghindar. Subhanallah. Kalau demikian, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Zari'ah. Karena itu menjadi jalan, sarana untuk berbuat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih banyak cara yang lain. Mau kirim berita email. Iya kan? Lebih aman. Atau dengan situs-situs yang bermanfaat. Ya, situs-situs yang bermanfaat. Cari situs-situs yang aman dari fitnah agar kemudian kita mendapatkan faedah-faedah tentang hukum Islam. Adapun memperluas permasalahan ini, memanfaatkan setiap ada teknologi baru dimanfaatkan sehingga seorang tidak lagi memperhatikan halal haram, maka yang seperti ini masyarakat rahimakumullah hendaknya kita menjauhi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Ma zahara minha wa ma batan, yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan, yakni seorang sudah tidak merasa malu lagi. Kadang-kadang subhanallah kita ya, yang dahulu terasa tabu, sekarang sudah biasa. Ciuman di khalayak ramai, padahal bukan suami istri. Berciuman, berpelukan. Satu hal yang lumrah. Nah, yang menganggap itu tabu ketinggalan zaman bagi mereka. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini zaman penuh dengan fitnah, ma'asyiral rahimakumullah. Nah, maka tidak diperbolehkan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, zina secara sembunyi-sembunyi. Nah, maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan, kita sampai kepada wasiat yang keempat. Insyaallah ta'ala wasiat-wasiat yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.